نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diberikan kesempatan untuk hadir menghadiri majelis ilm, majelis yang mana para malaikat mereka meletakkan sayapnya bagi para penuntut ilmu, ridhon bima yatlub, dikarenakan ridha, senang dengan apa yang dituntut oleh para penuntut ilmu, yaitu ilmu syar'i. Innal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhon bima yasna atau ridhon bima yatlub. Kata Rasulullah, dan sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayapnya bagi para penuntut ilmu dikarenakan senang puas dengan apa yang mereka tuntut. Para malaikat, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, mereka diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Taala dalam keadaan memiliki sayap, matna wa thulatha wa ruba. Ada yang sayapnya dua, ada yang tiga, ada yang empat, bahkan ada yang sampai 600 sayap, sebagaimana malaikat atau malaku Jibril alaihi salam. Nah, Rasulullah SAW menyatakan para malaikat mereka meletakkan sayap-sayap mereka. Sebagian para ulama mengatakan mereka kiasan, mereka tawadhu. Nah, merendahkan diri mereka. Nah, ada yang mengatakan benar-benar para malaikat hadir di majelis ilmu tersebut, tidak terbang mereka, tetapi meletakkan sayapnya ketika hadir di majelis ilmu. Maka ini benar-benar kemuliaan orang-orang yang menghadiri majelis ilm, majelis yang dibacakan di situ ayat-ayat Allah, begitu juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa, kita akan melanjutkan pelajaran kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita masih pada bab ihtirami asma'illah taala wa taghyiril ismi li ajli dzalika. Bab tentang menghormati atau memuliakan nama-nama Allah Ta'ala dan merubah nama li ajli dzalika, dikarenakan menghormati, memuliakan nama-nama Allah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, an Abi Shuraih, dari Abu Shuraih. Dari Abu Shuraih, annahu kana yukna Abul Hakam. Ini belum ya, sudah. Belum. Naam. Annahu kana yukna Abul Hakam. Bahwasanya Abu Shuraih ini dulu kunyahnya adalah Abul Hakam. Abu Shuraih dulu kunyahnya adalah Abul Hakam. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, innallaha huwal hakam wa ilaihil hukum. Sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah lah zat yang maha hakam. Sesungguhnya Allah lah, dia adalah zat yang al-hakam, dan kepadanya lah dikembalikan hukum. Dan kepadanya lah dikembalikan hukum. Faqal, maka dia berkata, Abu Shuraih berkata, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni fa hakamtu bainahum farida atau farida kullal fariqain. Sesungguhnya kaumku, kata dia, jika mereka berselisih tentang suatu perkara, sesungguhnya kaumku ketika mereka berselisih tentang suatu perkara, mereka mendatangi aku, lalu aku menghukumi di antara mereka. Aku menghukumi atau memutuskan di antara mereka. Lalu kedua kelompok pun puas, maka kedua kelompok pun puas dengan hukum yang telah aku tetapkan atau hukum yang aku putuskan. Ini Abu Shuraih yang tadinya Abul Hakam menjelaskan kepada Rasul kenapa dia berkunyah dengan Abul Hakam. Dikarenakan kaumnya kalau mereka berselisih, mereka datang kepada dia, kemudian dia memutuskan urusan di antara mereka, dan kedua kelompok pun ridha dengan keputusan Abu Shuraih. Fakal, maka Rasul mengatakan, ma ahsana hadza, ma ahsana hadza, alangkah bagusnya ini. Ma at-ta'ajjubiyah, alangkah bagusnya ini. Ma ahsana hadza, dalam bahasa Arab ma af'ala setelahnya jadi maf'ul bih. Ma ahsana hadza, alangkah bagusnya ini. Maksud alangkah bagusnya adalah alangkah bagusnya perbuatan Abu Shuraih yang memutuskan hukum di antara mereka dan kedua kelompok pun ridha. Memutuskan ataupun juga mungkin mendamaikan antara dua kelompok yang berselisih itu sangat bagus. Dijelaskan oleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan Abul Hakamnya, bukan nama Abul Hakam, akan tetapi yang dipuji alangkah bagusnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh Abu Surai, yaitu memutuskan urusan di antara dua pihak yang berselisih. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah An-Nisa Allah mengatakan la khaira fi kathirin min najwahum, tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan mereka, perbincangan mereka, illa man amara bi shadaqatin, kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah, au ma'rufin, atau memerintahkan kepada yang ma'ruf, au islahin bainan nas, atau mendamaikan antara manusia. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan apa? Mendamaikan orang-orang yang berselisih. Au islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a wajhillah, dan barang siapa yang mencari melakukan itu dengan harapan mengharapkan wajah Allah tabaraka wa taala, maka nilainya sangat sangatlah besar. Famalaka min walad, maka Rasul menyatakan, apakah engkau memiliki anak, atau siapa saja anakmu? Siapa saja anakmu, kata Rasulullah SAW kepada dia yang tadinya Abul Hakam. Qala, maka Abu Surah mengatakan, menyebutkan anak-anaknya. Dia mengatakan Surayh wa Muslim wa Abdullah. Surayh, Muslim, dan Abdullah. Tiga orang anak-anaknya, Surayh, Muslim, dan Abdullah. Qala faman akbaruhum, maka Rasul bertanya lagi, siapa yang paling tua di antara mereka? Faman akbaruhum, siapa yang paling tua di antara mereka? Qultu Surayh, maka saya katakan Surayh yang paling tua. Qala, maka Rasulullah SAW menyatakan fa anta Abu Surayh, maka engkau adalah Abu Surayh. Maka engkau adalah Abu Surayh. Diganti nama Abul Hakam oleh Rasulullah SAW dengan nama Abu Surayh. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan selainnya. Ikhwan fil din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama tentang kunyah. Kunyah ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah adalah nama yang dimulai dengan abu dan atau ummu. Nama yang dimulai dengan abu ataupun ummu wa nahwih, dan yang semisalnya. Dijelaskan oleh Asy-Syaikhain rahimahullahu taala, kunyah ini terkadang dia bentuknya dalam rangka pujian, dan terkadang pula dalam rangka celaan. Dan terkadang cuma sekedar nama, tidak punya makna pujian, tidak punya makna celaan, tetapi sekedar nama saja. seperti yang dijelaskan oleh beliau rahimahullah, yang sekedar nama saja tidak mengandung pujian, tidak mengandung celaan adalah Abu Bakar. Begitu juga Abul Abbas. Abul Abbas. Dan diantara yang bentuknya celaan adalah Abu Jahal. Abu Jahal. Yang maknanya adalah bapak kebodohan. Itu celaan ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Kemudian dari apa yang kita sebutkan di atas, di antara faedah yang lainnya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang sesuai dengan bab adalah tawyirul ism li ajli ihtirami asma'illahi ta'ala. Merubah nama dalam rangka menghormati, mengagungkan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam rangka menghormati, mengagungkan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam hal ini, ikhwan fil din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah merubah nama Abul Hakam menjadi Abu Surai. Yang dirubah adalah nama Abul Hakam. Kenapa dirubah ya ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah? Kesalahan, kekeliruan pada nama Abul Hakam itu ada dua. Ada dua kekeliruan. Yang pertama ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, Al-Hakam itu adalah nama Allah. Al-Hakam adalah nama Allah. Kemudian didahului oleh Abu, bapak, itu mengandung kekeliruan sehingga apa? Al-Hakam itu sebagai ganti daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga seolah-olah mengatakan Abdullah, bapak Allah, itu secara makna ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tidak tepat dikatakan Abul Hakam. Yang lebih tepat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah kalau menggunakan Al-Hakam nama Allah adalah Abdul Hakam. Abdul Hakam, hamba Allah yang maha memiliki hukum. Abdul Hakam. Paham kesalahannya adalah dari sisi ada kunyah abunya di hadapannya, sementara mudhafun ilaihnya adalah nama Allah Al-Hakam, sementara Al-Hakam tidak lain adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga mengandung kesamaran seolah-olah mengatakan bapak Allah, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak punya bapak. Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak punya anak, enggak punya istri, enggak punya bapak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sisi kesalahan yang pertama. Sisi yang kedua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah bernama dengan nama Allah dalam keadaan diikuti dengan sifat. Bernama dengan nama Allah dalam keadaan diikuti dengan apa? Dengan sifat. Sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya nama-nama Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nama-nama yang khusus bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga tidak boleh selain Allah bernama dengan nama tersebut, semisal Allah dan juga Rabbul Alamin, begitu juga Ar-Rahman. Kemudian yang kedua adalah nama-nama Allah yang boleh manusia bernama dengannya. Nama-nama Allah yang boleh manusia bernama dengannya, akan tetapi tidak boleh disertai dengan sifat. Tidak boleh disertai dengan sifat semata-mata apa? Nama saja. Seperti ini ya kana fidir rahimani wa rahimakumullah. Al-Hakam, Al-Hakam itu termasuk nama Allah jenis yang kedua. Boleh manusia bernama dengan Al-Hakam, sebagaimana di kalangan sahabat ada beberapa orang yang para sahabat yang bernama dengan Hakam. Ada beberapa orang sahabat yang bernama dengan Al-Hakam. Seingat ana ada 3 ataupun 4 orang dari kalangan sahabat yang namanya Al-Hakam. Diperbolehkan. Cuma itu sekedar nama, tidak disertai dengan dengan sifat. Sementara pada kasus ini Abul Hakam, kenapa dia berkunyah dengan Abul Hakam? Dikarenakan dia memutuskan antara kaumnya yang berselisih, kemudian dia memutuskan dalam keadaan kaumnya ridho dengan keputusan dia. Ridho dengan keputusan dia. Berarti ada sebabnya, berarti mengandung sifat, bukan sekedar nama. Ini tidak diperbolehkan. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini tentang pembahasan penyelesaian yang sebelumnya dari bab ihtiram asma'illahi ta'ala wa taghyiril ism li ajli dzalika, dan merubah nama dikarenakan hal-hal tersebut. Dan dari sini pula dianjurkan untuk berkunyah, dianjurkan untuk apa? Memiliki kunyah, yaitu memulai nama dengan abu ataupun ummu bagi wanita. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babu man hazala bi syai'in fihi dzikrullah aw al-Qur'an aw ar-Rasul. Bab tentang orang yang bergurau bab tentang orang yang bergurau dalam artian sambil mengolok-olok, bisyai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul, dengan sesuatu yang padanya ada penyebutan nama Allah atau Al-Qur'an atau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang orang yang bergurau dalam rangka mengolok-olok dengan sesuatu yang ada padanya zikrullah, penyebutan nama Allah, atau Al-Quran atau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengolok-olok, cuma bergurau, melecehkan, cuma katanya main-main. Apa hukumnya? Apalagi yang serius, benar-benar mengolok-olok, mencela nama Allah, Al-Quran, Ar-Rasul, termasuk pula ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, istihza, mengolok-olok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan dibahas dalam bab ini. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qaulullah ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, dan jika engkau bertanya kepada mereka, la yaqulunna, niscaya mereka akan berkata, hanya saja kami bersenda gurau dan main-main saja. Dan jika kalian bertanya kepada mereka, maka mereka mengatakan sesungguhnya hanyalah kami bersenda gurau dan main-main saja, enggak serius. Dalam keadaan yang mereka lakukan adalah mengolok-olok Allah tabaraka wa ta'ala, mengolok-olok ayat-ayat Allah, atau mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika itu mengolok-olok para sahabat Rasulullah dan juga para sahabat sambil bergurau. Mereka mengolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Kul, katakanlah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya dan juga rasulnya kalian mengolok-olok? Katakanlah, apakah terhadap Allah dan juga ayat-ayatnya, begitu juga rasulnya, kalian mengolok-olok, bermain-main? Mengejek, mengolok-olok dengan apa? Bermain-main. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf. Jangan kalian cari uzur. Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Qala At-Taubah ayat yang ke 64 sampai 65. Qala rahimahullahu ta'ala an ibni Umar. Ini hadisnya agak panjang. Ini hadis ini berkaitan dengan ayat di atas, asbabun nuzul, sebab asbabun nuzul, sebab turunnya ayat yang di atas. An ibni Umar, dari ibni Umar. Wa Muhammad ibni Ka'ab, dan Muhammad bin Ka'ab. Wa Zaid ibni Aslam, dan Zaid bin Aslam. Wa Qatadah, dan Qatadah. Dari ibni Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah. Dakhala hadithu ba'dihim fi ba'din. Hadith sebagian mereka masuk pada hadith sebagian yang lainnya. Hadith sebagian mereka masuk pada yang lain, yang lainnya. Saling melengkapi. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Bahwasanya ada seorang lelaki yang berkata pada perang Tabuk. Bahwasanya ada seorang lelaki yang berkata pada perang Tabuk. Ma ra'aina mithla qurra'ina haula. Dia mengatakan belum pernah kami melihat seperti para pembaca kami ini. Belum pernah kami melihat seperti para pembaca kami ini. Yang dia maksudkan adalah Rasulullah dan juga para sahabat. Saya ulangi. Ma ra'aina mithla qurra'ina haula. Belum pernah kami melihat seperti para pembaca kami ini. Ar-rabu butunan, yang lebih rakus dalam makanan. Yang lebih rakus perutnya, yakni rakus dalam masalah makanan. Wala akdzaba al-sunan, dan yang lebih dusta lisannya. Wala akdzabu al-sunan, dan tidak ada yang lebih dusta lisannya. Wala ajbanu indal liqa, dan yang lebih penakut ketika berjumpa dengan musuh, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahul qurra, yakni yang dia maksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para qari. Para qari dari kalangan sahabat. Dia mengatakan, laki-laki ini belum pernah kami melihat seperti para qari-qari kita ini yang lebih rakus dalam masalah makan dan lebih dusta dalam berbicara dan lebih takut ketika berjumpa dengan musuh. Dia menggelari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat adalah orang yang rakus kalau makan, orang yang dusta kalau berbicara, dan kalau bertemu musuh penakut. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dia katakan demikian. Faqala lahu Auf ibn Malik, maka berkata kepadanya Auf ibn Malik, nama munafik ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, yang mengatakan ucapan ini adalah Wadi'ah ibn Thabit. Yang mengucapkan ini adalah apa? Seorang munafik yang bernama Wadi'ah ibn Thabit. Akhu Bani Umayyah bin Zaid bin Amr bin Auf. Wadi'ah ibn Thabit yang mengatakan ucapan ini. Maka berkata kepadanya Auf bin Malik, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka munafiqun, tetapi engkau adalah seorang munafik. Tetapi engkau adalah seorang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar aku akan menghabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Maka Auf pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghabarkan kepada beliau ucapan siapa? Wadi'ah ibn Thabit, yang mengatakan para sahabat Rasulullah dan para sahabat itu apa? Seorang yang rakus dalam makan, seorang yang dusta dalam berbicara, dan sangat penakut kalau bertemu dengan musuh. Ini termasuk apa? Hinaan, olok-olok kepada para Rasulullah dan juga para sahabat. Menggelari mereka dengan orang yang rakus, orang yang pendusta dan penakut. Fawajadal Qur'ana qad sabaqahu, maka ternyata dia mendapati Al-Qur'an sungguh telah mendahului dia. Maka dia mendapati Al-Qur'an telah mendahului dia. Yaitu telah turun ayat tentang ucapan ini. Faja'a dzalikar rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka laki-laki tersebut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki tersebut datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Wadi'ah bin Thabit yang telah mengucapkan tersebut. Wa qad irtahala wa raqiba naqatahu, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berangkat dan naik ontanya. Sudah siap berangkat dan telah naik ontanya. Ingin berangkat kepada perang Tabuk. Beliau telah berangkat dan naik ontanya. Faqal, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama kunna nakhudu wa natahaddatsu haditsar rakbi naqta'u bihi 'anna at-tariqa. Wahai Rasulullah, kata dia, hanya saja kami itu bergurau. Hanya saja kami itu bergurau dan kami berbincang-bincang dengan perbincangan orang yang sedang melakukan perjalanan sampai kami menyelesaikan dengan perbincangan tersebut perjalanan. Ini kayak kita, ya maksudnya wahai Rasulullah, kami enggak serius. Kami cuma bersenda gurau supaya enggak terasa nanti sudah sampai ke perjalanan apa diselesaikan supaya enggak terasa sampai di tujuan, maka kami berbincang-bincang, enggak serius. Bercanda, cuma bercandanya dalam rangka mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Tapi dia beralasan kami cuma berbincang-bincang, bergurau saja, tidak serius, cuma mengisi perjalanan supaya enggak kosong, supaya enggak kerasa nanti sudah sampai. Itu alasan dia. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, ka'anni anzuru ilaihi, seolah-olah aku melihat kepadanya. Ka'anni anzuru ilaihi, seolah-olah aku melihat orang ini muta'alliqan binas'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah aku melihat orang ini bergelantungan di tali ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal hijarata tankabbu rijlai, dan bahwasanya batu-batuan telah tersantuk, orang bergantungan keseret gitu loh, apa namanya, kakinya kena batu tersantuk-santuk kedua kakinya oleh batu. Atau tersandung-sandung terkait, ya bukan terkait apa ini, ya itulah. Terkena bebatuan dalam keadaan mengenai kedua kaki orang ini karena dia bergantung di tali unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqul, dalam keadaan dia mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab, hanya saja kami ini bersenda gurau dan main-main saja. Fayaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Maka Rasul mengatakan, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan juga Rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, jangan kalian cari alasan, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi, kata Ibnu Umar, Rasul enggak menoleh kepada orang tadi dan tidak menambah ucapannya. Tidak menambah ucapan beliau, yaitu ucapan apa? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Orang tadi mengatakan, wahai Rasul, kami main-main saja, bersenda gurau, enggak serius. Rasul cuma menjawab, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Cuma membacakan ayat itu terus menunjukkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ayat-ayat Allah tabaraka wa taala dan rasulnya walaupun bersenda gurau dan main-main. Apalagi serius, apalagi serius. Ini menunjukkan diharamkan untuk melakukan istihza, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, perbincangan ini terjadi antar beberapa orang munafik. Di antaranya tadi ada Wadi'ah bin Thabit, dan ada pula seseorang yang bernama Muhsi bin Himyar. Muhsi bin Himyar disebutkan dalam kitab Fathul Majid, yusiruna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muntaliqun ila Tabuk, faqala ba'dhum li ba'dhin atahsabuna jallada banil asfar kakitalil arab ba'dihim ba'dan. Maka mereka melakukan perbincangan, menunjuk-nunjuk Rasulullah SAW dalam keadaan beliau sedang berangkat menuju Tabuk. Sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, apakah kalian mengira al-gojo, al-gojo banil asfar itu sama seperti berperang orang Arab dengan sebagian mereka? Wallahi laka'anna bikum ghadan muqarrinina fil jibal. Sungguh demi Allah, seolah-olah kami akan menyertai kalian bersama-sama menuju gunung. Wallahalam maknanya irjafan wa tarhiban lil mu'minin, dalam rangka menggetarkan dan meneror kaum mu'minin. Menggetarkan, tujuan orang-orang munafik biasa menggetarkan, meneror, melemahkan kaum mukminin. Faqala Muhsi bin Himyar, maka berkata Muhsi bin Himyar tadi, kata dia, wallahi lawadittu anni uqadi ala an yudraba kullu rajulin minna mi'ata jaldah wa ana nataf faltu an yanzila fina Qur'anun limaqalatikum hadhihi. Kata Muhsi bin Himyar, demi Allah, saya sangat ingin untuk memutuskan masing-masing orang di antara kita dipukul dengan 100 cambukan. Kata Muhsi bin Himyar, dia mengatakan, demi Allah, aku sangat berkeinginan, aku memutuskan bahwasanya kita ini yang melakukan pembicaraan ketika itu dicambuk masing-masingnya 100 kali. Muhsi bin Himyar radhiyallahu anhu, beliau merasa takut dengan perbincangan ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dan beliau mengatakan, aku khawatir akan turun di tengah-tengah kita Al-Qur'an, akan turun tentang kita Al-Qur'an dengan sebab pembicaraan kalian. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima balawani li Ammar bin Yasir, Rasulullah berkata kepada Ammar bin Yasir, adrikil qaum fa innahum qad ihtaraku, Temuilah kaum itu, kata Rasulullah SAW, maka sesungguhnya mereka telah terbakar. Fasalhum amma qalu, dan kemudian tanyalah tentang apa yang mereka ucapkan. Fa in ankaru faqul bala qultum kadza wa kadza wa kadza. Kalau mereka mengingkari, kata Rasulullah, katakan kepada mereka, tentu kalian telah mengucapkan ini dan itu. Fantalaqa ilaihim Ammar, dan maka pergilah Ammar menuju mereka. Faqala dzalika lahum, maka dia berkata tentang hal tersebut kepada mereka. Akhirnya mereka ini pun fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tadziruna ilai, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa, minta uzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sama dengan yang sebelumnya, akhirnya apa, Wadi'ah bin Thabit bergelayutan di tali ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan innama nakhudhu wa nal'ab, kami hanya bersenda gurau dan main-main. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma mengatakan kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Naam. Namun ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang tidak dimaafkan ketika itu adalah Wadi'ah bin Thabit. Adapun Muhsi bin Himyar itu termasuk yang dimaafkan. Bahkan turun ayat tentang mereka dalam surah At-Taubah ayat yang ke-66, Allah mengatakan innafu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan. Kalau kami memaafkan sebagian dari kalian, kami pun mengazab sebagian yang lain. Disebutkan bahwasanya ayat ini yang dimaksud adalah Muhsi bin Himyar. Yang dimaafkan adalah Muhsi bin Himyar. Fasummiya Abdurrahman, kemudian dia diberi nama dengan Abdurrahman. Dia bertaubat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi masya Allah, dia ketika perbincangan tersebut, dia termasuk yang khawatir dan sudah merasa, dia mengatakan apa, aku ingin supaya aku memutuskan masing-masing kita dicambuk dengan 100 kali cambukan. Akhirnya dia pun dimaafkan dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala innahu an ta'ifatin. Dan masya Allah, setelah itu Muhsi bin Himyar kemudian dinamakan dengan Abdurrahman. Wasa'ala Allaha an yubtala syahidan la yu'lamu bimakanihi fakutila yaumal yamamah falam yujad lahu atharun. Setelah itu Muhsi bin Himyar ini dia meminta kepada Allah untuk supaya dia terbunuh sebagai syahid dalam keadaan tidak diketahui tempat-tempatnya. Dia berdoa meminta kepada Allah untuk terbunuh dalam keadaan syahid, dalam keadaan tidak diketahui tempat-tempatnya. Maka dia pun terbunuh pada perang Yamamah dalam keadaan tidak didapati bekasnya, yakni jejaknya. Dia dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala doanya, mati sebagai syahid, cuma apa, enggak diketahui di mana rimbanya. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ikrimah. Qala Ikrimah fi tafsir hadhil ayat, berkata Ikrimah dalam tafsir ayat ini, kana rajulun mimman insyaallah afa anhu. Dia adalah seorang lelaki, yani Ikrimah menafsirkan ayat ini, ayat innafu an ta'ifah, yakni yang dimaafkan. Dia adalah seseorang yang termasuk insyaallah dimaafkan. Yaqul, dia mengatakan, siapa? Muhsi bin Himyar. Dia mengatakan Allahumma inni asma'u ayatan, ya Allah, sesungguhnya aku mendengar sebuah ayat. Ya Allah, sesungguhnya aku mendengar sebuah ayat. Wa ana a'ni, dan Yang dimaksud dengan ayat itu adalah saya. Yang taksyairu minhal julud, yang dengan ayat tersebut merinding kulit ini. Watajilu minhal kulub, dan hati pun bergetar dengan ayat tersebut. Dia takut, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, merinding kalau mendengar ayat tersebut dan bergetar hati. Kemudian dia mengatakan, Allahumma faj'al wafati qatlan fi sabilik. Ya Allah, jadikanlah kematianku sebagai jadikanlah kematianku terbunuh di jalanmu. La yaqulu ahadun, jangan ada seorang pun yang mengatakan, ana ghassaltu, aku yang memandikannya. Ana kafantu, aku yang mengkafaninya. Ana dafantu, aku yang menguburkannya. Jangan ya Allah. Jadi mintanya apa? Mati di jalan Allah tabaraka wa taala sebagai syahid, cuma berdoa pula tidak ada yang tahu dengan dia. Jangan sampai ada yang mengatakan, saya dulu yang memandikan dia, saya dulu yang mengafani dia, saya dulu yang menguburkan dia. Tidak. Qala fa usiba yaumal yamamah, maka dia pun terbunuh pada perang Yamamah. Fama ahadun minal muslimin illa waqad wujida ghairuhu, maka tidak ada seorang pun dari kaum muslimin kecuali dalam keadaan didapati kecuali orang itu, kecuali siapa? Mufsi bin Himyar, tidak didapati. Dikabulkan doanya, ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Dan dari sini khanafidin rahimani wa rahimakumullah mengandung faedah, terkhusus dari ucapan Mufsi bin Himyar yang dia ketakutan dengan ayat Allah tabaraka wa ta'ala, merinding kulitnya dan bergetar hatinya dengan membaca ayat Allah ini, bahkan dia merasa ayat ini turun tentang dia. Yufidul khawfa minan nifakil akbar, mengandung faedah hendaknya takut dari kemunafikan yang besar. Ini mengandung faedah ketakutan dari sifat nifaq atau munafik. Fa inna Allah ta'ala athbata li ha'ula'i imanan qabla an yaqulu ma qaluhu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi mereka ini keimanan sebelum mereka mengatakan apa yang mereka katakan. Kama qala Ibnu Abi Mulaikah, sebagaimana berkata Ibnu Abi Mulaikah, beliau mengatakan, adraktu salatina min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Saya, kata Ibnu Abi Mulaikah, berjumpa mendapati 30 orang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya mengkhawatirkan nifaq terhadap dirinya. Semuanya mengkhawatirkan kemunafikan menimpa dirinya. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah para sahabat, bahkan enggak tanggung-tanggung ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, person-person yang pernah kita sebutkan yang mengaku dia merasa orang munafik, di antaranya adalah Hanzalah yang dia mengatakan, saya telah munafik wahai Abu Bakar, sampai terjadilah kejadian kisah yang sering kita sebutkan. Begitu juga ketika orang-orang munafik di kota Madinah disimpan, dirahasiakan oleh Huzaifah ibn al-Yaman yang digelari dengan sahibu sirri Rasulullah SAW, yang menyimpan rahasia Rasulullah SAW tentang orang-orang munafik. Umar terus mengejar, terus bertanya kepada Huzaifah, apakah aku termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk bagian munafik? Bayangkan sekelas Umar bin Khattab merasa khawatir dia masuk bagian orang-orang munafik. Apalagi ikhwan rahimani wa rahimakumullah yang di bawah di bawahnya. Mereka bukanlah orang-orang yang suka mentazkiyah dirinya, merasa orang yang paling bertakwa, merasa orang yang paling taat kepada Allah tabaraka wa taala, yang paling jujur dan seterusnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, justru mereka adalah para salaf, para sahabat, orang-orang yang mengkhawatirkan kemunafikan menimpa dirinya. Sehingga ketika membaca ayat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya selalu yang pertama kita tujukan adalah kepada diri kita sendiri. Kita sendiri, jangan sampai kita setiap membaca ayat ataupun membaca hadis ataupun mendengarkan keterangan-keterangan para ulama, yang ditunjuk adalah orang-orang lain. Berupaya yang dikoreksi apakah kita masuk padanya ataupun ataupun tidak. Merasa takut dari kemunafikan. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, padanya pula ada faedah bayanun annal insan qad yakfur bi kalimatin yatakallamu biha aw amalin aw amila aw amalin ya'malu bihi. Keterangan bahwasanya seorang insan, seorang manusia, terkadang dia terjatuh dalam kekufuran dengan sebuah kalimat. Terkadang dia terjatuh dalam sebuah kekufuran dengan sebuah kalimat atau sebuah amalan yang dia amalkan. Dalam keadaan dia tidak merasa, wa huwa la yash'ur, dalam keadaan dia tidak merasa. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berarti dari sini mengandung faedah bagi kita semuanya, hendaknya bagi kita semuanya, yang bagi lana, selayaknya bagi kita semuanya, an yahfadha atau an nahfadha lisanana, untuk menjaga lisan-lisan kita ini. Hendaknya diperhatikan ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita ini, karena dikhawatirkan dengan ucapan tersebut justru kita dalam keadaan tidak merasa menyebabkan kita terlempar ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa taala, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seseorang alladhi yatakallamu bi kalimah, dia berbicara dengan sebuah kalimat, lam yulki laha bal, lam yulki laha balan, dalam keadaan dia tidak terpikirkan dengan kalimat tersebut, ternyata melemparkan dia ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa taala, dalam keadaan dia tidak merasa. Perasaannya dia cuma hanya bersenda gurau, bermain-main, tetapi apa? Mengolok-olok Allah, mengolok-olok ayat Allah, dan juga mengolok-olok Rasulullah SAW dan juga para sahabat, sehingga dia menjadi kufur. Ikhwan fillah wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya, masuk pada bab ini adalah al-istihza bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam masalah ini adalah mengolok-olok sunnah ataupun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga al-istihza bil ulama, dan juga al-istihza bil ilmi wa ahli al-ilmi, mengolok-olok ilmu dan juga mengolok-olok para ulama. Tidak diperbolehkan mengejek, mengolok-olok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mengolok-olok ilmu dan juga para ulama yang insyaallah taala akan kita sambung permasalahan ini cukup panjang ya hadirin rahimani wa rahimakumullah, tentang istihza, al-istihza, mengolok-olok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengolok-olok ilmu dan juga para ulama, termasuk pula insyaallah akan kita bawakan pada pertemuan yang berikutnya bentuk-bentuk istihza terhadap ayat-ayat Allah tabaraka wa taala, insyaallah disambung pada pertemuan yang berikutnya karena cukup panjang. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.